As I walk through the valley of the shadow of death, I have no fear, because bersamaku, di tiap langkahku, tiap jalanku. Ya, betapa kotornya ku berkubang dengan dosa. Betapa jauhnya diriku telah bermetamorfosa. Jauh dari gambaran yang kau inginkan, karena kemunafikanku yang telah ku tinggikan. Tapi ku tahu tanganmu akan tetap terbuka. Ku tahu namaku takkan pernah kau lupa. Kau hadir saat diriku jatuh pedih dan terluka. Dan saat ku berlari padamu, kau pun bersuka. Berikan ku sedikit ruang, ku ingin rasa hati tertua. Ku tahu ku tak sempurna, tapi ku punya peluang. Ku telah hilang, buta dan ditemukan. Garis jalan hidupku hanya dia yang tentukan. Dimana diriku berjalan, ku tahu dia menyertaiku. Firman-Nya yang menjadi pedoman untuk hidupku. Kuasanya dapat mengubahkan segala macam hal. Kasihnya akan membuat hidupmu semakin kekal. Bersamaku di tiap langkahku, tiap jalanku. Yo, check it. Zaman dahulu ada anak tukang kayu, datang tuk genapi perjanjian baru. Segala kemuliaan rela dia taruh, just to come here to save me and you. Mengajar lakukan segala mujizat, ubah air putih jadi anggur yang lezat. Bersama dia kau akan melesat. Watch out for the devil, buatmu sesat. Jesus, oh.